بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه Amma ba'du. Yang kita hafal satu hadis pendek. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwabin يمانية بيض سحورية من خرسف ليس فيهن قميص ولا إمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في ثوبين. باب memberikan kafan atau kain kafan pada dua baju, dua helai kain. Yakni apa hukumnya? Dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan hadis yang beliau bawakan menunjukkan bahwasanya kain kafan dengan dua helai itu boleh selama menutupi seluruh anggota badan sang mayit. Sekaligus menjelaskan bahwasanya tiga helai itu bukan persyaratan, tetapi hukumnya mustahab, dianjurkan. Sehingga di sini ada tiga keadaan kalau mau diklasifikasi. Yang pertama ialah wajib dengan kesepakatan para ulama, yaitu satu helai kain kafan yang menutupi seluruh tubuh sang mayit. Ini wajib dengan kesepakatan para ulama, tidak boleh kurang daripada itu. Kalau dia tambahi menjadi dua helai, itu boleh. Kalau dia sempurnakan menjadi tiga helai, itu lebih afdal. Itu lebih afdal, dikarenakan itulah yang dipraktekkan pada jenazah Rasul alaihi salatu wassalam. Ada wajib, ada afdal, ada boleh. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'man namanya siapa ya? Man Abu Nu'man? Siapa mu? Abu Nu'man mu? Muhammad bin. Siapa? Namanya siapa? Musran? Muhammad Ibn al-Fadl Ibn Dukain. Allahul Musta'an. Tidak ada Muhammad bin Fadl bin Dukain itu. Jangan-jangan orang Kendari. Allahul Musta'an. Arifin. Nah, Abu Nu'man itu kunyahnya Arim. Arim itu laqab Muhammad Ibn al-Fadl Arim Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammad an Ayyub. Hammad yang meriwayatkan dari Ayyub adalah Hammad ibnu Zaid. Dan kaidahnya, kalau disebutkan Hammad dalam Sahih Bukhari, maka yang dimaksudkan adalah Hammad ibnu Zaidin. Tambah kuat lagi ketika gurunya adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Hammad ibnu Zaid, alim dalam bidang hadis, alim dalam bidang sunnah, dikenal kokoh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ayyub, huwa Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayahnya namanya siapa? Ayahnya namanya siapa? Kaisan. Ayyub ibnu Kaisan Abu Tamimah As-Sikhtiyani. Ini pun juga alim dalam bidang hadis dan alim dalam bidang sunnah. Dikenal sebagai tokoh-tokoh ahlu sunnah pada masanya. Kalau engkau mendapati seseorang yang mencintai semisal Hammad bin Zaid, mencintai Ayyub As-Sikhtiyani, fa'alam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah dia adalah sahibu sunnah insyaAllah. Ayyub As-Sikhtiyani ini pula yang mentahdir kaum muslimin dari pemikiran Abu Hanifah. Ihdharu min fa'innahu murji' An Sa'id ibn Jubairin rahimahullah. Sa'id ibn Jubair salah seorang ulama tabi'in dari Makkah, salah seorang imam besar murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada peristiwa pemberontakan Ibnu Ash'ath, ada sejumlah ulama tabi'in yang terbawa. Di antaranya ialah Sa'id ibn Jubair. Para ulama menyatakan ijtihadun min, itu ijtihad dari beliau mendapatkan satu pahala. Dan setelah itu para ulama sepakat tidak boleh memberontak penguasa. Istaqarra al-ijma' ala hurmatil khuruji alal hukam. Telah tetap setelah itu kesepakatan para ulama tentang haramnya memberontak penguasa. Sehingga kalau ada sebagian pihak yang berhujjah dengan perbuatan sebagian salaf, itu kita katakan kana qabla istiqraril ijma', itu dulu terjadi sebelum ada kepastian ijma' para ulama. Setelah itu telah terjadi kesepakatan para ulama. Maka barang siapa yang melakukan pemberontakan-pemberontakan kepada penguasa, maka dia terjatuh pada perkara yang haram. Di samping nas-nas hadis yang menyatakan keharamannya, dia juga mahjujun bil ijma', dihujjah, dikalahkan dengan ijma' ulama. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Ibn Abbas namanya Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Abni Manaf Ibn Hashim Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi. Masya Allah, Ibn Abbas itu hubungannya apa dengan Rasulullah SAW? Namanya siapa? Muhammad juga? Masya Allah. Lagi Muhammad, apa hubungan Ibn Abbas dengan Rasulullah SAW? Keponakan Mirza Ibn Abbas dengan Rasul, apa hubungannya? Yang mana yang pamannya Rasul? Ibnu Abbas ini. Abdullah bin Abbas pamannya Rasul. Ini ponakan, ini paman. Masya Allah. Wah. Ada Faruk di Faruk. Ada sok gini berubah dari. Ada Faruk wala Abdul Wahid. Hubungannya apa ya Faruk antara Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak paman Rasul. Jenenge apa? Daruk, anak paman itu namanya apa, Ruk? Faruk punya anak paman. Anak pamannya Faruk itu apa namanya? Hah? Kata Ruk ya? Masya Allah. Ada Muhammad Arif. Ngerti insya Allah. Abdullah bin Abbas, apa hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada apa? Masya Allah. Ada Ubaid. Ubaid. Sepupu. Atau misanan. Anak paman itu namanya misanan. Atau sepupumu. Tidak ngerti. Ya, Ruk. Allah Nusta'anam. Dia adalah sepupu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Anak pamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas dikenal dengan sebutan Turjumanul Quran dikarenakan keilmuan beliau yang sangat luas dan dalam tentang tafsir Al-Quran. Yang menyatakan demikian siapa? Siapa yang menyatakan Ibnu Abbas sebagai Turjumanul Quran? Indak ya akhana Zubaidi. Siapa yang menjuluki Ibnu Abbas dengan Turjumanul Quran? Ni'mat Turjumanul Quran Ibnu Abbas. Siapa itu Zubaidi? Musran. Umar radhiyallahu anhu. Wahim taya musran aflah Muhammad Taqiyan. Hendaki Abdul Razzaq Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ahsanta. Yang menjuluki demikian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di masa hidupnya Abdullah bin Mas'ud. Padahal ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wafat, Ibnu Abbas itu masih hidup setelahnya sekitar puluhan tahun setelah itu. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 30 sekian tahun setelah wafatnya Ibnu Mas'ud. Di masa Ibnu Mas'ud saja sudah dikatakan sebagai nikmat Turjumanul Quran, apalagi pada masa-masa yang setelahnya. Tentu lebih pakar lagi dalam perkara Al-Quran. Masya Allah. Qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, bainama rajulun waqifun bi'arafah. Tatkala ada seseorang laki-laki wukuf di Arafah, tidak diketahui siapa gerangan laki-laki ini. Ketika dia sedang wukuf di Arafah, idh waqa'an rahilatih, tiba-tiba dia terpelanting jatuh dari hewan tunggangannya. Fawaqasathu, maka hewan tadi menginjak bagian lehernya sampai patah. Jatuh, krak. Mati. Au qala fa auqasathu. Ada yang mengatakan waqasathu, ada yang mengatakan auqasathu. Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah jenazah dia dengan air dan sidr daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbaini. Kafanilah dia pada dua baju. Lafadznya umum dua baju. Ada yang berpendapat dilepas kain ihramnya diganti dua kain kafan. Tapi itu enggak benar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari juga, dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain dengan lafaz fi thawbaihi. Dengan dhamir ha, kafanilah dia pada dua bajunya. Yani dua baju ihramnya. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dengan lafaz yang jelas fi thawbaihi alladzaini ahrama fihima, pada dua bajunya yang dia berihram padanya. Sehingga yang dimaukan di sini adalah kafanilah dia pada dua helai kain ihramnya. Wala tuhanniquhu, dan janganlah kalian memberi dia hanupa, wewangian. Wala tuhammiru ra'sah, jangan pula kalian menutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya, sebab dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan talbiyah, bangkit sambil menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Masyaallah. Hadis ini qala bidin azzakumullah, diambil hujjah oleh Imam Bukhari rahimahullah, al-kafan fi thawbain, mengkafani mayat pada dua helai kain kafan, dari kalimat wa kafinuhu fi thawbaini. Baik, ini menunjukkan pula barakallahu fikum, di samping bolehnya memberi kain kafan dua helai untuk sang mayit, sekaligus menunjukkan bolehnya menggunakan baju ihram sebagai kain kafan. Khusus untuk yang mati dalam keadaan ihram, dia dikafani pada dua helai kain ihramnya, tidak lebih daripada itu, khusus untuk dia. Walaupun ada kain ihram yang ketiga atau kain kafan yang ketiga, tapi dengan zahir riwayat ini, untuk yang mati dalam keadaan ihram khusus dikafani pada dua kain ihramnya, dengan ketentuan tidak boleh dikasih minyak wangi dan tidak ditutup kepalanya, khusus untuk dia. Rasul mengatakan setelah itu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya, sebab dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan di bertalbiyah. Oleh ya, ini semua hukum khusus untuk yang ihram. Adapun yang selain ihram boleh dikasih hanupa, dikasih wewangian. Nanti akan dibahas dalam bab berikutnya. Juga wajib ditutup kepalanya, takhmir ar-ras, harus tertutup semua anggota tubuhnya, sekujur tubuhnya tertutup dengan kain kafan. Itu selain yang ihram. Barakallahu fikum. Dari hadis ini khonafuddin azakumullah menerangkan kepada kita fadilahnya orang yang berangkat haji atau umrah. Tayyib, di antara fadilahnya adalah kalau dia mati dalam keadaan ihram, maka dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Itu merupakan fadilah besar. Ini tentunya ya kawan, bagi mereka yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji dan umrahnya, dan pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, faedah lain yang bisa kita ambil ialah seseorang yang sudah memulai melaksanakan amal soleh, namun ternyata terhalang di tidak jadi melakukannya karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dia sakit setelah itu atau dia mati setelah itu, maka dia mendapatkan pahalanya. Diharapkan mendapatkan pahalanya di hari akhirat nanti, termasuk orang yang telah mengamalkan amalan tadi. Sekarang ini orang wukuf di Arafah, belum melaksanakan amalan manasik yang lain, belum mabit di Muzdalifah, belum doa di sana subuhnya sampai terang di Masyaril Haram, belum pula dia melempar Jumratul Aqabah tanggal 10-nya, belum pula dia menyembelih hadyu, tahallul, tawaf ifadah, dan semisalnya, belum pula dia melaksanakan melempar Jumratul Ula wusta Aqabah pada ayyamu Mina, belum semuanya, baru wukuf. Paham ya? Baru beramal, ternyata terhalang karena dia mati, terhalang untuk menyempurnakannya, maka dia mendapatkan pahala amal tersebut. Itu diambil dari hadisnya Rasul, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya bertalbiya. Maksudnya apa ya, Fan? Dapat pahala ihram hajinya atau ihram umrohnya. Barakallahu fik. Dan dikiaskan pada semua amal-amal soleh yang lain. Ada seseorang, masya Allah, sudah punya niat azam yang sangat kuat untuk berangkat thalabul ilmi. Sudah dia persiapkan perbekalan dan segala macam, berangkat mau ke Yaman. Sudah berencana mau ke Ma'bar, wala mau ke Fius, wala ke Syihir atau ke Damar, masya Allah ya. Sudah berangkat, sudah naik pesawat, sudah sampai di kota Son'a Yaman. Qadar Allah wa ma syaa fa'al, dipulangkan lagi. Terjadi apa enggak? Terjadi, sampai di bandara Son'a ada problem. Dari pihak sana tidak mengizinkan masuk, langsung dipegang semua paspor-paspor yang ada, langsung dikirim ke ruang pemberangkatan berikutnya, dikiranya mau berangkat naik pesawat ke Aden, ternyata berangkat naik pesawat ke Cengkareng, balik ke Jakarta lagi. Kalau dia niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, belum bisa menyempurnakan amalan thalabul ilminya dikarenakan musibah tadi, insya Allah mendapatkan pahala thalabul ilmi. Pahalae ne ilmune durung, ilmunya belum. Ini kejadian. Kejadian ya, Pak. Sebelumnya, sebelum rame-rame menggunakan travel, ada kejadian. Beberapa orang begitu. Sudah sampai di Bandara Son'a. Sudah sampai. Orang lainnya sudah antri untuk bagian imigrasi. Stempel-stempel segala macam. Lah ini beberapa orang ini, masya Allah, saking farhannya, rayit sudah, enak sudah. Ada yang ke hammam dulu, kamar mandi dulu, ada yang nuker uang dulu, di money change, sarafah, di dalam bandara itu dan segala macamnya. Asyik begitu. Lupa dengan antrian tadi, sampai semua sudah masuk semua, tinggal mereka yang belum mengurus imigrasinya. Dalam keadaan menggunakan pakaian seperti antum-antum ini, pengen thalabul ilm di para ulama. Masuk, ngantri, petugasnya bingung. Sopo neh iki? Kok ada yang ketinggalan penampilannya kamahada? Jangan bayangkan, Yaman itu kan banyak ahlu sunnahnya. Iya, di markis-markis ahlu sunnah, ake ahlu sunnah. Tapi kalau di lapangan seperti itu, banyak syiahnya. Langsung. Ya, semua diambil. Masuk. Farhan masuk, insyaallah. Masuk ruang. Ambil barang-barangnya, bagasi-bagasinya. Itu kan bagasi kan sudah muter dari tadi. Yang lain sudah pada keluar pulang ke rumahnya masing-masing dan segala macamnya. Santai dia. Ayo masuk. Mana bagasinya? Ini bagasinya. Ambil. Ya, ayo ke ruangan sini. Masuk. Giring. Masya Allah gitu. Mungkin bayangan dia dimuliakan banget ya kita orang ya. Ternyata dimasukkan ke pemberangkatan, di ruang pemberangkatan. Set, silakan masuk ke pesawat lagi. Masuk ke pesawat lagi, balik ke Cengkareng, ke Jakarta lagi, enggak jadi. Masuk ke Marakisnya para ulama. Alhamdulillah, saya syukur itu petukannya baik hati. Nah, kalau enggak baik hati, dipegang, dimasukkan penjara. Allahul Musta'an. Syukur kan gratis mulai. Itu kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat pahala thalabul ilminya, pahalanya ni ilmune ya belum dapat. Barakallahu fikum. Antum kiaskan dalam amal-amal yang lainnya, barakallahu fik. Masya Allah. Ada yang bertanya, afwan Ustaz, apakah aksi pengeboman yang terjadi di Indonesia ini bisa dikatakan sebagai ijtihad? Soalnya ada sebagian orang yang membela mereka dan mengatakan itu adalah ijtihad mereka. Kalau salah dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Masya Allah. Emang kamu kira siapa yang melaksanakan aksi pengeboman itu? Ulama besar. Syekh dari masyayikh ahlul ilm. Mereka termasuk ahli ijtihad. Sehingga dikatakan mereka salah ijtihad. Mereka itu para juhala, para sufaha, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, kata Rasul. Hudatsaul asnan masih muda-muda umurnya, sufahaul ahlam goblok-goblok orangnya. Ciri-ciri siapa itu? Ciri-ciri siapa itu? Ciri-ciri khawarij. Bukan ijtihad ya akhi. Terlalu mulia antum khusnudzan sama mereka itu. Hah? Ijtihad. Bukan ijtihad. Itu merupakan amalan. Amalan kaum khawarij. Dan amalan kaum irhabiyun. Teroris. Di zaman sekarang ini Allahul Musta'an. Ini sebagai hujjah bagi mereka. Supaya antum tahu saja ikhwan, ini merupakan syubhat baru hizbiyin. Semuanya dimasukkan dalam kerangka ijtihad. Dikit-dikit ijtihad. Dikit-dikit khilafiyah. Dikit-dikit ijtihad. Dikit-dikit khilafiyah. Intinya apa? Intinya ya dimaklumi. Perkara ijtihad, perkara khilaf. Yang berpendapat tak boleh ya silakan, yang boleh juga silakan. Jangan dikecam, jangan dicela, apalagi ditahzir, apalagi dikatakan hizbi. Itu fenomena baru, syubhat baru para hizbiyin di zaman sekarang ini untuk melegalkan berbagai macam bentuk aktivitas hizbiyah mereka, pemahaman-pemahaman sesatnya mereka. Ijtihad ya, kabeh ijtihad ya. Ayo, sampai urusan pengeboman, ijtihad ya. Ayo kan, ijtihad ya. Allahul Musta'an. Pembahasan bab tahdir. Tahdir, an-nas min ahlil ahwa'i wal bid'ah, ijtihad ya. Pembahasan hajrul mubtadi, ijtihad ya. Nah, kalau istiadia kabeh, landa ada ahli bid'ah di muka bumi ini. Itu kan pendapatnya Syekh Fulan. Mengatakan, Fulan, seseorang yang dikatakan hizbi mubtadi, dikarenakan memiliki penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Ulama yang lain tidak mengatakan dia hizbi. masalah ijtihadiyah. Kalau antum sepakat dengan yang mengatakan mubtadi, silakan. Yang sepakat dengan pendapat yang mengatakan da'u juga silakan. Da'u usah ribut. Allahul musta'an. Dimentahkan dengan syubhat yang semacam ini. Nama ikhwan tapi huhadha. Tidak semua perkara itu dimasukkan dalam perkara ijtihad. Perkara ijtihad itu ikhwan. Satu. Perkara-perkara yang tidak ada nas dalilnya. Quran, sunnah. Tidak ada. Atau yang kedua. Masalah-masalah khilaf. Yang mana para ulama kita. Mutakafiatul adillah. Yang sama-sama kuat dalilnya. Sehingga terjadilah perbedaan ijtihad mereka. Adapun yang tadi semua ya ikhwan, perkara yang sangat wadih, bukan perkara ijtihad para kelas. Wallahu a'lam bishawab. Dan wabad al-mazin yu'adzin. Baik ikhwan, ada lagi yang bertanya. Bagaimana dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri yang membela Yayasan Ihya'ut Turats yang dipakai hujjah oleh orang-orang sururi? Nyebut Syekh Ubaid Al-Jabiri, hadza kadzibun alai, itu kedustaan atas nama Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau termasuk orang yang paling keras di dalam menjelaskan tentang penyimpangan Ihya'ut Turats. Wa'aruf hadha Syekh Rafi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdul Al-Bukhari dan para masyayikh yang lainnya. Ini yang paling lantang dalam menjelaskan penyimpangan Ihya'ut Turats. Di daurah terakhir kemarin beliau dengan tegas merinci terkait dengan mengambil bantuan dari mereka, ngambil bantuannya ya Wani bahas. Tidak boleh. Awal belum mengatakan dengan rincian-rincian, belum mengatakan sesuatu, tidak boleh. Dengan kenyataan yang ada, tidak boleh secara mutlak. Sururiyun anti Syekh Ubaid. Sururiyun anti Syekh Rabi. Sururiyun anti dengan Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Zumul, Syamuk bin Hadi, anti sama mereka-mereka ini. Ada sururiun. Aku ujung-ujungnya tahu-tahu. Syaubat, membela. Ada kathib ya. Dan itu ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ya'khuduna ma lahum wa la ya'khuduna ma alaihim. Mereka hanya mengambil sesuatu yang membantu mereka, yang mencocoki mereka, yang menguntungkan mereka, tapi membuang perkara-perkara yang mengcounter mereka, yang membantah mereka. Hadahwa. Mereka berdiri di belakang para ulama dan para masyayikh mereka sekarang ini, itu bukan dengan kejujuran ya. Tetapi mereka itu sesungguhnya dompleng di atas masyayikh tadi. Kalau boleh dengan bahasa kasar, memperalat. Barakallahu. Tidak pernah dalam sejarah mereka menjelaskan terang-terangan dengan rinci, dengan detail aktivitas mereka selama ini kepada masyayikh mereka. Tidak pernah sama sekali. Sebagian mereka dulu gabung dengan Al-Irsyad. Sebagian mereka masih bergabung dengan MU. MU? MD. Yep. Saya pribadi tanya langsung kepada mereka, yang kebetulan teman-teman saya sendiri. Tanya langsung sama mereka. Pernah ente? Kamu dan teman-teman kamu, guru-gurumu yang ada itu, pernah enggak tanya kepada mas saya yang datang kepada kalian? Dengan rinci, dengan detail, apa itu MD, dari mulai awal sampai akhir, belak-belakan. Pernah? Enggak pernah. Pernah nanya kepada mereka terkait dengan Al-Irsyad, rinci, A, Z, apa artinya, belak-belakan? Tidak pernah. Hatta mereka yang tampil membela Ihya'ut Turats, orang semacam Firanda Hadza, Ditanya langsung, pernah kamu nanya kepada para masyayikh rincian, detail, ihya uturath, kemudian membawakan semua bukti-bukti yang dibawakan oleh para ulama, adanya bai'at di situ, adanya macam-macam. Pernah? Lengkap begitu? Tidak pernah. Tidak pernah ditantang sama kita. Hat, kamu keliling ke semua para masyayikh. Tanyakan langsung kepada mereka dengan rinci, dengan detail, dengan lengkap. Tanyakan sama mereka. Tidak berani. Hah, datang langsung ke Syekh Rabi bin Hadi. Tidak berani. Itu mereka ya, kawan. Mereka itu hanya di belakang masyayikh. Sekedar untuk melegalkan apa yang ada pada mereka. Tapi tidak pernah jujur bertanya kepada para masyayikh tentang dakwah mereka. Tidak pernah. Abadan tidak pernah. Hadza huwa. Kalau seandainya mereka berani dan mau, katanya orang jamaah, buka. Tahu buka ya? Buka. Hancur sudah mereka. Assalamualaikum. Itulah ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bidah. Satu, mengambil yang menguntungkan mereka, mengenyahkan yang merugikan mereka. Dan yang kedua, ketika bertanya kepada para ulama, menggambarkan sesuatu yang ada pada mereka dengan penggambaran yang baik-baik. Begitu mendapatkan fatwa ulama yang menguntungkan mereka, sebarkan ke sana kemari. Tidak menoleh kepada para ulama yang lain yang menjelaskan dan menjabarkan dengan rinci, dengan detail, hakikat sesungguhnya. Itu mereka. Dari mulai awal sampai sekarang, tidak ada bukti. Ada info tabligh akbar bersama Syekh Utsman As-Salimi dan Syekh Abdul Al-Mar'i tanggal 1 Juni di Masjid Agung Karanganyar. Masya Allah. Kalau betul-betul beliau datang, yang memungkinkan untuk datang. Barakallahu fikum. Hadir di sana, barakallahu fikum yang memungkinkan. Kita belum tahu apakah nanti ada kesepakatan dengan Pak Mudir kita. Kalau seandainya beliau hadir, apakah kita ke sana ataukah tidak, itu dibicarakan nanti ketika sudah ada informasi beliaunya sudah datang. Abang Ustaz, apa alasannya daurah masyayikh ditunda sampai setelah Ramadan? Waduh, ya jangan tanya saya, tanya panitia. Tapi selentingan saya dengar dikarenakan satu, Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah sedang tidak enak badan. Beliau lagi tidak enak badan. Kemudian terkait dengan waktunya, dengan masyayikh yang lainnya, dengan Syekh Khalid al-Wafiri dan yang lainnya, belum bisa dipadukan. Dan yang ketiga, ada informasi daurah yang aku sebutkan tadi. Barakallahu'alaikum. Sehingga dalam rangka untuk menghindari sesuatu yang diinginkan, maka ditunda yang rutin tahunan setelah Ramadan nanti, biarkan mereka yang mengadakan daurah menyelesaikan hajatnya mereka. Barakallahu'alaikum. Kalau jadi. Oke, karena belum ada informasi sampai sekarang. Kan gitu. Hanya sekedar memberikan penyebaran SMS. Tapi nampaknya mereka positif, berusaha maksimal. Begitu ada informasi mereka berangkat, datang, baru dibicarakan. Gitu ya. Artinya panitianya bukan panitia daurah Jogja yang biasanya itu. Panitia yang lain. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kita mensikapi guru kita yang membela Jamarto? Lah ada apa kok bela Jamarto? Murid lo gak belo. Lah ada guru ente. Barakallahu fikum. Orang yang sekarang ini berada dan membela Jamarto, imma preman, imma jahil, imma sahibu hawa. Gak ada lagi yang lain. Dan rata-rata preman kabeh. Barakallahu fikum. Nah, ada yang ilmiah ketika membantah. Barakallahu fikum. Setiap kali kita daurah di banyak tempat, Walaupun tidak nyinggung Jamarto, itu seakan-akan taklim kita itu membantah Jamarto. GR. Contoh kayak kemarin kita di Al-Ansar Wonosalam. Yang kita bahas kitab Al-Arba'in fi Madzhab Salaf karya Syekh Alil Haddadi. Pas bab khatarut takfir al-muslim bighairi haqqin, bahaya mengkafirkan muslim dengan tanpa hak. Saya bikin judul meruntuhkan faham takfir. Judul kan boleh-boleh aja kan gitu ya. Menggelegar gitu. Bayangannya larinya ke dia lagi, GR. Biasa muncul lagi marah-marah buahnya itu. Gini. Apa yang ada rajul ada imma safih wa imma sahibu hawa. Barakallahu fikum. Dan bahasa preman, enggak ada ilmiah sama sekali. Ya mau ngeprok kepala lah, tak keprok dasmu lah, ya dirobek-robek mulutmu lah. La haula wala quwata. Terus kayak gitu ngomong kayak gitu, dia dengan PD mengatakan kalau dakwah salafiyah itu dipimpin lagi oleh Ja'far Thalib, damai rasanya. Damai apa? Kayak preman kemahada kok damai. Kembali dulu kayak dulu lagi mungkin damai insya Allah. Dulu lagi. Nah sekarang ini. Kalau dulu era 90-an. Baru. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kalau kayak sekarang ini. Ojo mimpi mas. Barakallahu fiik. La haula wa la quwata illa billah. Wa subhanallah, beberapa kesempatan yang lalu pernah saya singgung di sini, ada pihak-pihak yang subhanallah membela Jamarto, berupaya untuk menarik lagi Jamarto tadi itu. Ternyata makarnya gagal. Nah, dan semakin memperlihatkan siapa mereka semua. Oh, sekarang semakin jelas, ya, Jamarto merangkulkan diri dengan Ling-Ling Sururiin. Nah, dengan Lili Sururiin. Assalamualaikum. Foto bareng Abu Nida, Muhammad Wujud, Afifi. Siapa mana ya kan? Umar Budiarko, siapa lupa saya kan? Toko-toko sentral yang di Jogja sana. Assalamualaikum. Makan bareng, foto bareng, acara bareng. Merangkulkan diri ke sana. Podoai atuyur ala ashkaliha takau, yang namanya burung hinggap kepada burung yang sejenis. Mungkin bagi mereka kebanggaan, Ja'far telah taubat di tangan kami. Mungkin bagi kita itu sebuah fadhihah, membongkar kedok mereka sendiri, menunjukkan bagaimana penyimpangan yang ada pada mereka menerima orang kamahada belum taubat. Dengan taubatan nasuha masih banyak pemahaman-pemahaman aneh yang ada pada dia dirangkul. Itu menunjukkan semakin parahnya pemawa gaya Sururiin sampai sekarang. Itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang menyimpang. Hati-hati, jangan bangga dapat Jamarto. Kecuali kalau sudah taubat dengan taubatan nasuha. Nah, ini kalau sampai ke anak buahnya ngamuk-ngamuk lagi itu. Ngamuk-ngamuk lagi itu. Komandan-komandan siap masuk penjara. Berapa itu pengawalnya Afif? Prosoknya guna pengawalnya. Ketika di pondok kemarin di Wonosalam, itu kan kebanyakan orang-orang lama semua yang dulu sama jamaah. Tak ceritakan gini. Apa mereka? Anda bilang sama mereka. Mungkin mereka-mereka ini bayangkan saya. Mungkin masih kayak dulu ketika tahun 90-an. Di pondoknya Jamarto. Masih imut-imut. Masih kecil. Masih lugu gitu ya. Kok tahu-tahu kok berani sekali ngomong kayak gitu. Kok langsung merekanya nakut-nakuti dan segala macamnya. Mungkin gitu. Dulu kan saya paling muda di sana. Nah, yang lain tua-tua semua, saya paling muda, belia masuk di sana baru umur 15 tahun. Yang lainnya sudah mahasiswa, sudah ini, sudah itu, segala macamnya. Nah, dan imut-imut nasian sicili lugu gitu ya. Bayangannya mereka mungkin masih kayak gitu karena mereka tahu saya dia zaman-zaman itu. Sehingga macam-macam bahasanya. Bayangannya sudah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Gitu ya. Merasa sudah berbuat sesuatu, merasa di atas angin padahal anginnya angin. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga kok tahu diri. Hah? Hari gini kok masih bila-bila Jamarto. Apakah ada unsur riba jika kita mengirim uang dari Indonesia dengan mata uang rupiah dan sampai di tujuan sudah berubah menjadi mata uang negara tersebut? Kalau dia menerimanya dengan mata uang asing yang di negara sana, itu merupakan riba nasi'ah. Terjadi sharaf penukaran uang rupiah menjadi uang mata asing dengan tanpa ada unsur taqabud, serah terima yang ada. Yang paling enak, antum kirimkan dari sini mata uang dolar atau rial. Diterima di sana dengan mata uang yang tadi, dolar atau rial, dan membayar ongkos kirim. Itu yang lebih tepat. Barakallahu fikum. Naam. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Cukup? Cukup ya? Apakah di Marquis Siaman ada biaya akomodasinya SPP? Dan kira-kira biaya tinggi enggak? Enggak, sana gratis. Di sana gratis, tinggal makan, tinggal minum ala sana. Barakallahu fikum. Roti dengan idam pagi dan malam, sorenya nasi. Itu aja, nasi. Jangan bayangkan tempe, jangan bayangkan tahu, nasi. Di sana enggak ada nasi putih, nasinya kadang kuning, kadang kemerah-merahan. Kalau di Yaman disebut dengan nasi mindi, tapi enggak kayak mindinya ampel bergizi. Di sana cuma rasa kari. Dinikmati saja. Kalau saya pribadi kangen dengan masakan-masakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adakah fi ikhwan, saya kira cukup sekian. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.